ana masih menyekolahkan di sekolah yang ustad-ustadnya tidak bersama asatidah kita, dikarenakan ana masih menanggung hutang SPP di sekolah tersebut. Sedangkan untuk memindahkan ke Ma'had Limo, ana belum mampu karena SPP-nya lumayan besar dari SPP yang sekolah sekarang. Mohon nasihatnya ustad. Dalam keadaan yang demikian, ya, pertama kita lihat ketidakmampuan ini benar-benar memang sudah maksimal, artinya sudah upaya, bekerja keras, banting tulang, ya, untuk mencari nafkah agar SPP itu bisa dilunasi. Kalau memang keadaannya seperti itu, maka ta'awun di antara ikhwah harus diwujudkan. Membantu saudaranya melepaskan dari jeratan orang-orang yang bisa membahayakan keadaan manhaj saudaranya. Dibantu. Ya. Perkaranya tidak ini saja, mungkin ada pemuda saya ingin menikah tapi tidak punya modal. Bantu. Ingin menikah, bantu. Saya nyumbang satu kambing, ya. Saya nyumbang satu ekor ayam, tidak apa-apa. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ketika menikah dalam keadaan tidak mampu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang akan membantu? Ya, ditawarkan kepada para sahabat. Itu menunjukkan bahwasannya di antara kita ada kedekatan, di antara kita ada rahmah, sikap kasih sayang. Maka kalau memang benar-benar tidak mampu, termasuk fuqara wal masakin, dibantu, ya, sehingga kemudian anaknya bisa, ya, bisa disekolahkan di sekolah yang berada di atau dikelola oleh kita, ya. Dikelola oleh kita pun dilihat, wah, keluarganya, ya, lihat. Kalau dia ternyata misalnya anak yatim, ya sudah bebaskan saja. Ya. Kalau tidak dibebaskan, oh jangan, karena ini limo baru taraf pengembangan perintisan, perlu dana besar. Ya sudah, kalau begitu saya mengkafil. Ya. Ya. Kan begitu. Ta'awun. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Jadi ada prioritas-prioritas. Oh ini fulan harus diprioritaskan. Dia tidak mampu. Ya, walaupun sudah usaha kesana kemari, ya, jualan ini dan itu, tapi tetap. Ya. Saya sering menemukan kasus, ya, beda. Ini sebagai ilustrasi saja. Dalam wawancara penerimaan anak didik, kita kan kadang wawancara dengan orang tuanya. Si A wawancara. Ya. Oh saya SPP cuma segini besarnya, ya. Kenapa kok segini? Yang lain-lain segini rata-ratanya. Ya karena uang saya habis. Untuk siapa? Banyak tanggungannya. Ini anak-anak paman saya yang yatim, saya yang harus menanggung. Gaji saya yang sebulan 3 juta habis. Nah, kalau kondisinya yang seperti ini, mungkin kita bisa memaklumi. Ya. Tapi kalau ada satu lagi, uang saya habis untuk apa? Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan ini, ya, dan pecicilan lainnya. Itu. Ya. Nah, kalau yang seperti ini kita tidak bisa, ya, kemudian mengambil kebijakan, oh ya sudah, antum tidak mampu, tidak bisa. Ya. Antum bisa membayar untuk cicilan mobil, untuk cicilan itu dan ini. Sementara untuk anak antum yang katanya ingin menjadi anak yang soleh, ingin menjadi anak yang baik, ya. Tapi antum memberikan sisa, ya. Tidak memberikan biaya itu berdasar alokasi. Beda ya, mengalokasikan dana untuk pendidikan dengan biaya, dengan sisa biaya dibayarkan. Sisa setelah cicilan ini sisanya untuk bayar pendidikan. Tidak boleh begitu. Ya. Ya. Ini namanya tidak memperhatikan pendidikan anak. Dari situ sudah terlihat, lebih memperhatikan mobilnya, lebih memperhatikan rumahnya, lebih memperhatikan kehidupan-kehidupan lainnya daripada pendidikan anaknya. Itu bisa menjadi salah satu barometer, ukuran sampai sejauh mana perhatian kita kepada pendidikan anak kita. Kalau misalnya anak kita sudah dipenuhi, wah ada yang tidak mampu lagi, udah saya yang nanggung, itu lebih besar lagi perhatiannya. Dia tidak hanya memperhatikan anaknya sendiri, tidak hanya memperhatikan pendidikan anaknya, tapi dia memperhatikan pendidikan anak-anak orang lain juga. Itu berarti tingkat kepeduliannya lebih tinggi lagi. Dan itulah yang dituntunkan di dalam agama. Maka ikhwafiddin azakumullah, kalau ada masalah-masalah seperti ini, ya, mungkin siapa yang harus dijadikan? Ya, tidak perlu diumumkan, fulan perlu dana segini, tidak perlu. Ya, kita harus menjaga muruahnya, kita harus menjaga jangan sampai kemudian terjatuh kehormatannya gara-gara masalah seperti ini. Ya, tetapi sudahlah, face to face, siapa, ini ada fulan yang memerlukan dana, siapa yang mau bantu? Nah, begitu. Di sini pun pengajar demikian. Iya, memang keadaannya ini tidak mampu. Sudah, masukkan saja. Lah SPP-nya bagaimana? Ah, sudah, nanti kan ada perkumpulan wali santri. Nanti kita bicarakan di perkumpulan wali santri. Enak masalahnya. Ini ada anak fulan. Berapa anaknya? 5, masuk semua ke 5. Oh, kalau SPP-nya sebulan 200.000, berarti satu bulan dia harus bayar 1.000.000 ke 5. Ya, kan begitu. Hitungan secara matematiknya. Ya. Nah, bagaimana mengupayakan itu? Ya. Sementara setiap tahun produksi terus lancar, anak-anak lahir dengan penuh sehat. Ya. Nah, ini juga harus difikirkan. Ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang demikian yang intinya memerlukan ta'awun, ya, ta'awun antar kita. Ya. Dan kita yang dibantu, jangan lantas kemudian, santai saja, nanti ikhwan-ikhwan membantu. Ya. Terus tidur di rumah. Jangan seperti ini juga, mengandalkan orang lain. Mayas loh, tidak baik yang seperti ini. Ya. Tidak baik seperti ini. Ya. Maka ketidakmampuan itu setelah usaha demi usaha, ya, baru kita menyatakan memang kita tidak mampu. Nah, tentu ada kebijakan-kebijakan dari pengurus. Ya. Insya Allah pengurus pun penuh rahmah, ya, penuh kasih sayang. Ya. Ya. Anak-anak jangan sampai menjadi, ya, sumber masalah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oh, itu tuh anaknya enggak pernah sekolah itu. Bikin ribut aja di tetangga, kan bisa mencederai dakwah. Hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan dengan baik. Jadi, ya, bisa dibicarakan nanti ke siapa, ya, bicarakan nanti ke Ustaz Mu'ad. Ya. Keluh kesah antum silahkan disampaikan ke Ustaz Mu'ad. Insya Allah nanti Ustaz Mu'ad akan mencari jalan keluarnya. Ya, tentunya dengan sebaik-baiknya. Ya. Adapun nanti, ya, memindahkan ke Mahat Limo yang SPP-nya lumayan besar, kata lumayan ini memang kata yang menjadikan kita bertanya-tanya. Lumayannya itu seberapa? Kadang-kadang kita memberikan, ya, ketentuan SPP, ya, sebesar 300.000. Bagi orang tertentu merasa besar sekali, kan begitu. Tapi bagi ikhwan tertentu, ringan 300.000. Kan relatif sekali. Relatif sekali. Ya, di tengah BBM naik, ya, minyak goreng naik, ya, tempe tahu juga naik, nasi beras juga naik. Ya, kalau memang pondok menganggarkan, ya, misalnya sekian ratus ribu untuk SPP, ya, kita pun tidak saklek begitu. Nanti bisa lewat pintu belakang, Ustadz saya tidak mampu. Oh bisa, mau berapa mampunya. Kan begitu, yang penting anak antum belajar. Kita mendirikan sekolah, jangan sampai ada anak salafiyin tidak bisa masuk sekolah kita. Buat apa kita menyelenggarakan lembaga pendidikan kalau ternyata salafiyin sendiri tidak bisa belajar di tempat kita. Kan begitu. Kita mengadakan lembaga pendidikan salafiyin agar anak-anak salafiyin bisa kita tampung. Ya. Agar anak salafiyin bisa kita tampung. Ya. Bukan hanya lantaran karena tidak mampu kemudian tidak masuk di lembaga pendidikan kita. Cari solusinya. Apakah dengan ada yang mengkafil? Cari solusinya, apakah dengan cara diberi keringanan? Cari solusinya, apakah dengan cara dibebaskan SPP-nya? Ya. Dan seterusnya. Ya. Yang intinya anak-anak salafin harus belajar. Karena kita membuat lembaga pendidikan, diutamakan adalah anak-anak kita sendiri. Anak-anak kita sendiri. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita mendirikan lembaga pendidikan, anak-anak salafin sendiri tidak masuk kita. Ya. Orang-orang umum masuk kita. Memang salafin ini baik sekali. Mendirikan sekolah untuk orang lain. Kan begitu. Ya. Ada di Solo mendirikan lembaga pendidikan. Akhirnya pengurus-pengurusnya pada keluar. Kenapa? Lah anaknya sendiri tidak mampu untuk masuk situ. Ya. Seragamnya saja 4. Bahkan 5. Hari Senin putih merah. Oh ya. Nanti hari Jumat batik. Ya. Hari Sabtu pramuka. Ya. Nanti hari Kamis pakaian olahraga. Ya. Hari apalagi untuk biaya pertama masuk saja untuk pakaian itu tidak kurang 500.000 lebih. Ya. Sampai akhirnya pengurusnya pun tidak mampu memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan tersebut. Pengurusnya loh. Nah, kita tidak ingin hal itu terjadi seperti itu. Kita tidak ingin. Ya, kita prioritaskan anak-anak salafiyin. Ya, bagaimanapun keadaan mereka, selama mereka masih bisa dididik, dibina, dibimbing, mari kita rengkuh mereka. Kita tampung mereka. Ya. Tapi dia orang tuanya tidak mampu SPP-nya. Ya sudah kita cari solusinya. Ya. Jangan sampai anak ini kemudian tidak dididik di lembaga pendidikan. Ya. Di lembaga pendidikan yang kita kelola. Ya. Ini perlu mendapat perhatian. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Inilah yang bisa ana sampaikan kepada antum semua. Ya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang salah, mohon diluruskan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.